بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat sini. Ya, sekarang saya tafsirkan ayatnya ya. Coba lihat nanti bahasa Qur'annya. Bahasa Qur'annya tadi apa? Rabbana. Nama Allah ada berapa? Ya, cukup banyak ya. Perhatikan, ini ada aturan di dalam Qur'an. Kalau antum sedang mengalami kesulitan atau persoalan tertentu atau hajat tertentu, maka ada perintah di Qur'an, panggillah Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Panggillah nama Allah sesuai dengan hajat yang kita miliki. Itu ada di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Perhatikan aturannya. Qulid Allah. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan apapun itu, mintakan sebut nama Allah, jangan yang lain. Ya. Kembalikan kepada Allah. Ya. Awid ar-Rahman atau ar-Rahman. Ar-Rahman itu urusan dunia, yang memberikan kebutuhan dunia tanpa batasan. Akhirat disebut dengan Rahim. Ya. Ayyamma tad'u, apapun persoalan Anda, kalau mampu, ya, kalau tahu nama khusus yang sesuai dengan keperluannya, falahul asma'ul husna. Maka Allah punya nama-nama terbaik, yang indah, sesuai dengan kebutuhan kita. Saat antum punya kesulitan, sebut namanya Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Fattah, yang mengurai segala kesulitan. Saat antum punya masalah dalam rizki, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah, berikan rizki, belum diminta sudah datang. Macam-macam. Ya. Ya Allah, turunkan rizki, berikan, berikan, Razak. Kalau tak mampu dengan semua ini, tak kenal namanya, sebut nama Allah, Qulid Allah. Awid Ar-Rahman. Tapi kalau Anda bisa spesifikkan, itu lebih bagus. Ya Allah, ya Al-Fattah, sebut kesulitan kita, ya Al-Fattah. Sampai nyambung dulu kita dengan Allah. Sampai nyambung. Setelah terasa nikmat, baru minta. Kalau belum nyambung, jangan dulu minta. Bagaimana minta pada sesuatu yang belum tersambung? Antum nelpon sama kawan, belum nyambung, bisa gak bicara? Itu aneh namanya, bicara pada yang tidak nyambung. Bagaimana kita bisa memohon kepada Allah terkabul kalau belum nyambung dengan Allah? Ya. Kita mintakan dulu supaya nyambung, nyaman, baru kita minta. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim meminta dengan puncak nama dalam kebaikannya, Rabb, Rabb. Karena Allah sudah berjanji dalam Quran, ketika kita sebelum dilahirkan berkomitmen menjadikan Allah sebagai Tuhan, itu kalimatnya menggunakan Rabb. Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah bisa mengatakan, apakah kamu bersedia menjadikan saya sebagai rahmanikum, malikikum, quddusikum, tapi yang disebut Rabb. Karena Rabb itu sifat Allah yang memiliki sifat tarbiyah. Tarbiyah itu merawat, memperhatikan, mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau punya dosa, semua. Maka Nabi Ibrahim ketika melihat ini situasi kok begini, tandus, tidak ada penghuninya, gersang, tapi yakin kalau Allah sudah memutuskan pasti yang terbaik. Maka dimintalah sifat totalitas di situ, minta kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Ya Rabb, Engkau berjanji pasti merawat, mencukupkan kebutuhan, mengampuni kalau berdosa, memaafkan kalau salah. Kalimatnya menggunakan Rabbana. Ini kalimat pertama ajaran di Quran. Kalau antum memiliki kesulitan setelah mendekat kepada Allah, maka sebut namanya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sekaligus ini menjadi isyarat kalau ingin mendekat kepada Allah, pasti yang pertama kali diberi bukan dunia, tapi ujian. Ya. Jadi kalau antum ingin mendekat kepada Allah, jangan bawa dunia, susah nyambungnya. Ya. Jangan bawa dunia, nyambungnya agak susah. Maaf kalau tahajud, ada kebutuhan aja. Kalau gak ada kebutuhan, gak tahajud. Pengen mobil, tahajud. Pengen rumah, puasa. Gak ada kebutuhan itu, gak puasa, gak tahajud. Sholat juga terlambat. Jangan bawa dunia, terlalu kecil bawa dunia kepada Allah itu. Agak lambat mintanya. Ya. Maka subhanallah, ketika antum akan mendekat kepada Allah, yang dikasih pasti ujian itu. Anda gak pernah ke masjid. Begitu ke masjid, tiba-tiba pulang, sendal hilang. InsyaAllah. Ini ujian, masih kuat. Hari kedua, tasnya yang hilang. Ya. Akan dilihat itu kira-kira masih senang dunia, ya, atau ingin betul mendekat kepada Allah. Subhanallah, kalau sudah diberikan semuanya itu, semakin memilih dekat dengan Allah, maka yang terasa hilang akan diganti. Justru yang hilang itu mungkin yang haram-haram dikeluarkan, yang tidak baik, diganti dengan yang halal berkali-kali lipat. Maka disebut namanya Rabbana. Ini kalimat kedua. Ini itu dari kata inna ditambah i menjadi ini. Inna itu huruf yang menunjukkan keyakinan, ya, kekuatan. Kalau minta sama Allah sudah menyebut namanya, rumus yang kedua harus yakin mintanya. Ya. Jangan ragu minta sama Allah itu. Itu rumus. Sesulit apapun kalau kita menyandarkan tawakal pada Allah dengan yakin tanpa ragu sedikit pun menggunakan kalimat inna di situ, bisa saja Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana askantu min dhurriyyati, bisa. Tapi ketika menggunakan kata ini, kalimatnya berubah. Ya Allah yang merawat kami, yang memberikan kecukupan rezeki, segalanya melindungi kami. Saya sangat yakin sekali ketika saya menempatkan, begitu cara menerjemahkannya. Saya sangat yakin kepadamu, dengan kadarmu, dengan ketentuanmu, ketika kami tempatkan anak keturunan kami di sini. Ya. Walaupun di lembah yang tandus, tidak ada air dan sebagainya. Jadi Anda kalau berdoa minta pada Allah, mesti yakin, jangan ragu. Ya Allah, mohon berkahi pernikahan anak kami, ya Rabbal Alamin. Pertemukan jodoh yang baik, itu pun kalau engkau berkehendak. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, ya Allah. itu sudah tidak tepat. Ya. Berdoa itu mesti yakin, yakin. Nanti Allah kasih jalan keluar. Jelas? Tiga, askantu. Di situ diterjemahkan apa? Saya tempatkan, ya? Tinggalkan. Sakana itu menetap. Tapi dalam bahasa Arab menetap itu banyak, di antaranya bata. Bata yabitu. Pernah dengar istilah mabit, mabit, mabit? Ya. Mabit itu kan tinggal, menetap. Tempatnya disebut bait. Bait dalam bahasa Arab, ya, artinya rumah dalam bahasa Indonesia. Baitun, ya, tempat menetap. Tapi hebatnya, di Quran tidak dipilih kata bata, Nabi Ibrahim tidak memilih, tapi memilih kata askana. Dari kata sakana. Sakana itu, dari sini muncul kata sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Askantu. Ya Allah, saya tempatkan keturunan saya di tempat yang saya berharap melahirkan ketentraman dalam kehidupan mereka. Jadi antum kalau ingin memilih tempat, tempat bekerja, tempat anak sekolah, ya tempat bernaung, carilah tempat-tempat yang teduh melahirkan ketenangan. Ya. Tidak sekedar menghadirkan orang ramai hiruk-pikuk, tapi subhanallah pikiran kita gelisah. Dan tempat yang paling tenang, perhatikan. Walaupun biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat tandus, segalanya sulit, tapi inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Jadi sesulit apapun kehidupan kita, tempat Anda bekerja, ya, maaf, tempat anak kita sekolah, sesulit apapun medannya, keadaannya, tapi kalau itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada ketenangan di situ. Maksud ayat ini, kalau Anda pergi kemanapun beraktivitas, bertempat tinggal, bekerja, anak sekolah, carikan tempat yang lebih mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun persoalan yang terjadi di situ, maka Allah yang memberikan perlindungan. Ya. Antum misalnya bekerja, sulit pekerjaan, gajinya kecil, tapi Allah berikan keberkahan di situ. Karena selalu bersama Allah, gaji pulang ke rumah enggak pernah terpakai. Karena saat pulang mau makan, tetangga kirim makanan. Ya. Mau buah, orang jauh datang kirim buah-buahan. Allah yang menggerakkan datang. Enggak capek hidupnya. Ya. Enggak capek. Subhanallah. Mau berangkat, Allah kirimkan mobilnya, kendaraannya, dijemput. Masya Allah, macam-macam. Ya. Bahkan ada orang yang cuma telunjuknya saja begini, nah, mobil datang. Masya Allah, macam-macam, warna-warni lagi ya. Mobilnya luas, tidak untuk sendirian saja. Ada orang cuma berdua, yang ini banyak. Masya Allah, banyak. Bisa ngobrol macam-macam ya, itu luar biasa.